Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk pembahasan berikutnya yaitu tentang an-nazar. Tentang nazar. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil tentang bahwa nazar itu adalah termasuk dari ibadah. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang menunaikan nazar. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yufuna bin nazar, mereka menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada hari yang kejelekan pada saat itu terjadi di hari kiamat. Mereka sangat takut dengan hari kiamat, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yufuna bin nadhar, mereka menunaikan nadhar mereka. Allah puji mereka. Ini menunjukkan bahwa nadhar adalah ibadah. Bahasa kitanya nadhar ini diubah menjadi nazar karena tidak ada huruf za dalam pelafatan Indonesia. Nazar bahasa kitanya, bernazar. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ai dalilu qaulin nadri minal ibadah. Yakni dalil bahwasanya nazar itu termasuk dari ibadah adalah surat Al-Insan ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wajhud dilalah, sisi pengambilan dalilnya, minal ayah, dari ayat yang telah kita baca tadi. Annallaha athna alaihim li'ifaihimun nadra. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka. Kenapa? Karena mereka menunaikan nazar. Wahadha yadulu ala annallaha yuhibbu dhalik. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai perbuatan tersebut, mereka menunaikan nazar. Wa kullu mahbubin lillahi minal a'mali fa huwa ibadatun. Segala perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan ibadah. Sebagaimana definisi ibadah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal af'ali wal aqwali al-zahirati wal batinati. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak dan yang batin, yang zahir maupun yang batin, yang letaknya di hati maupun yang berbentuk amalan sehari-hari, amalan anggota badan, amalan fisik, itu dinamakan ibadah. Setiap perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan ibadah. Maka tatkala seseorang bernazar, wajib nazarnya diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala seseorang melakukan perbuatan ini, dia telah melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji pelaku, memuji pelakunya, memuji orang-orang yang menunaikannya. Adapun hukum nazar itu sendiri, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuji pelaku nazar secara mutlak. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji adalah orang-orang yang menunaikan nazar ta'ah. Nazar yang bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipuji secara mutlak. Nazar itu sendiri khilaf baina al-ulama, ba'duhum qala innahu makruh wa ba'duhum qala innahu haram. Sebagian ulama berkata nazar hukumnya halal, nazar hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan nazar hukumnya makruh. Nanti akan kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa'lam, kita lanjutkan. Ketahuilah anna an-nadhr alladhi imtadaha Allah Ta'ala ha'ula'il qa'imin bihi huwa jami'ul ibadat allati faradaha Allah 'azza wa jalla. Bahwa nazar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji mereka-mereka yang melakukannya, nazar tersebut adalah bentuknya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan. Fa innal ibadatil wajibata idza syara'a fiha al-insan faqad iltazama biha. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib apabila seseorang mulai melakukannya, dia memulai dalam ibadah tersebut, maka sungguh dia telah melazimkan dirinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hajj ayat yang ke-29, thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka tunaikan tafathahum wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka tunaikan nazar mereka. Allahu a'lam. Thumma liyaqdu tafathahum, di sini kita perlu lihat tafsir lagi maknanya apa. Wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka tunaikan nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah yang tua, yakni di Baitullahil Haram. Wan nazar alladhi huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma aw ta'atan lillahi ghairu wajibah, makruh. Nazar yang seseorang melazimkan dirinya untuk melakukan sesuatu apapun atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ghairu wajibah, hukumnya itu tidak wajib. Ini nazar yang seperti ini hukumnya makruh. Sekarang kita masuk pada hukum nazar. Apa hukum nazar? Sini Syekh Muhammad bin Shalih menguatkan pendapat hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahu muharram, bahwa nazar itu hukumnya haram. Nazar hukumnya haram. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadhri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernazar, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Qadr, demikian pula oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabun Nadhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Sudah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan seperti ini, berarti tidak ada kebaikannya. Untuk apa kita bernazar-bernazar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya tidak mendatangkan kebaikan nazar itu. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil, hanyalah yang mengerjakan perbuatan tersebut adalah seorang yang bakhil. Bakhil, ya, bakhil dia. Kenapa ingin beramal dengan amalan yang seperti ini, dia harus bernazar dulu. Kenapa? Ini menunjukkan dia bakhil, pelit untuk melakukan suatu perbuatan, tidak dermawan, pelit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakhil. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. La ya'ti bihi min khair, la ya'ti bi khair, tidak ada kebaikan sedikit pun pada nazar itu. Hanya saja yang melakukannya adalah seorang yang bakhil. Barakallahu fikum. Namun tatkala seseorang mengerjakannya, berarti dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia tepat janji, menepati janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala puji sebagaimana di dalam ayat yang kita baca tadi. Nazar yang demikian ini hukumnya wajib. Nazar sebagaimana yang di awal kita baca tadi, an-nazar alladzi imtadaha Allah Ta'ala ila akhir, nazar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji pelakunya adalah tatkala dia menunaikan semua ibadah-ibadah. yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan kepada dia. Ketika dia sudah bernadar, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Wajib bagi dia untuk menunaikannya. Nadar yang bagaimana? Nah, ini juga perlu rincian. Perlu rincian. Tidak semua nadar itu wajib untuk ditunaikan. Di dalam pembahasan akidah, nadar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nadrun lillah. Nadar karena Allah subhanahu wa ta'ala. An yanwiya wa yatalaffad lillah. Dia bernadar, berniat, dan melafadkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nadar ini harus dilafadkan. Kalau tidak dilafadkan, ini bukan nadar namanya. Azam, keinginan, tekad. Misalnya seseorang, kalau berhasil dari sini, dia ingin melakukan ini, tapi belum dilafadkan. Belum melazimkan, mewajibkan dirinya. Cuman dia hanya bertekad. Ini bukan nadar namanya. Nadar itu harus dilafadkan. Nah, jenis yang pertama, seseorang bernadar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, kalau aku bisa seperti ini, maka aku akan puasa Senin, Kamis untuk minggu ini, misal. Maka wajib bagi dia untuk menunaikannya ketika itu. Wajib bagi dia untuk menunaikannya. Barakallahu fiik. Sekalipun hukumnya antara haram dan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Yang lebih baik dihindari. Barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, nadrul bid'ah. Nazar yang bentuknya bid'ah. Al-qasdulillah. Dia bertujuan dengan nazarnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin yuf'alu fi makanin mu'ayyan. Tetapi dia lakukan di tempat tertentu. Mu'takidan ala fadlihi. Berkeyakinan bahwa kalau bernazar di tempat ini, pasti mendapatkan keutamaan. Au yanziru liyaf'al al-bid'ah. Dia bernazar untuk melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah ma'ruf. Kita semua mengetahui bid'ah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Misal, dia berniat, kalau aku sudah selesai melakukan ini, nanti aku akan membaca amalan-amalan ini. Padahal kita lihat amalan-amalan yang dia katakan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicocokkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ini bernadar untuk melakukan perbuatan bid'ah. Hadza la yajuz. Yang seperti ini tidak wajib. Tidak boleh untuk dijalankan. Tetapi yajibu alaihi kafarah. Bagi yang sudah berniat seperti ini wajib membayar kafarah. Membayar tebusan. Nazaru syirik. Yang ketiga, nazar syirik. Nazar syirik, misal dia mengatakan nazar tu li wali fulan, aku bernazar untuk wali anu di tempat tertentu, kalau terjadi seperti ini, aku akan bernazar di tempat si fulan, di tempat si allan, in hasala kadza wa kadza, kalau terjadi demikian, lakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali si anu tadi. Maka nazar bid'ah, nazar syirik, wajib seseorang untuk membayar kafarah. Nah, sebelum kita agak panjang sedikit tentang pembahasan kafarah, perlu kita fahami dan perlu kita ketahui bahwa nazar itu wajib untuk ditunaikan. Nazar wajib untuk ditunaikan. Kita baca dulu keterangan yang disebutkan oleh Syekh. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, fa idza nadzara al-insan, tatkala seseorang bernazar, ta'atan lillah, taat karena Allah, wajib alaihi fi'luha, wajib bagi dia untuk menunaikannya. Dia bernazar melakukan ketaatan, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia taati. Jadi misal dia bernazar melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia dia tunaikan, tunaikan nazar tersebut. Bersamaan dengan itu hukumnya tidak dianjurkan di dalam Islam. Jadi misal seorang melakukan ketaatan kepada Allah, wajib bagi dia untuk menunaikan. Misal seseorang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Jika dia melakukan kemaksiatan, maka Rasulullah SAW mengatakan, man nazara an ya'si Allah, fala ya'si. Barang siapa yang bernazar ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh dilakukan. Nah, seperti nazar bid'ah dan nazar syirik. Nazar bid'ah dan nazar asyirik. Tatkala seseorang tidak mampu menunaikan nazarnya, atau nazar yang dia lakukan ini nazar maksiat, nazar bid'ah, atau nazar syirik, atau nazar maksiat, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah kalau dia tidak mampu menunaikannya, atau nazarnya nazar yang kita sebutkan tadi. Salah satu dari tiga tadi. Salah satu dari tiga tadi, syirik, bid'ah, maksiat, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan dan dia harus membayar kafarah. Bagaimana dengan kafarah tebusan nazar? Kafarah nazar adalah kafaratul yamin, sama dengan kafarah sumpah. Sama dengan kafarah sumpah. Kafarah sumpah tebusan bagi orang yang bersumpah. Kalau tidak mampu untuk menunaikannya, maka disebutkan oleh para ulama yang pertama kali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, it'amu asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatahum, kalau tidak mampu memberi atau memberi pakaian. Bukan tidak mampu ya, dipilih, diberikan pilihan. Mau milih yang mana? Memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi baju mereka. Au idki raqabatin mu'minatin, atau memerdekakan budak yang beriman. Fa idza at'amta asyratan, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau engkau memberi makan 10 asyiyatahum, engkau beri makan dengan bentuk makan malam atau makan siang, atau engkau berikan dia pakaian, maka yang demikian itu sah ya, engkau telah menunaikan nazarmu. Engkau telah menunaikan nazarmu. Kalau bentuk makanannya itu barang mentah, maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, berikan kullu wahid, setiap dari mereka kilo wanis, 1,5 kilo. Kalau ingin memberikan makanan dengan bentuk barang mentah, 1,5 kilo dari beras, tamar, kurma, atau hentah, atau gandum, kafadhalik, yang demikian itu mencukupi. Kalau bentuknya makanan. Kalau bentuknya pakaian, pakaian yang bisa menutupi orang-orang tersebut dari sholat. Cukup yang demikian itu. Barakallahu fikum. Jadi kalau nazarnya tadi salah satu dari tiga tadi, maksiat, syirik, bid'ah, tidak boleh ditunaikan, tetapi wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.